شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-29 dari kitab Jum'ah. Dan setelah beliau menyebutkan hadis Aisyah atau hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, dikisah salatil khusuf pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dan pada khutbahnya, setelah menyebutkan alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan amma ba'du. Selanjutnya beliau menyebutkan hadis Amr bin Taglib radhiyallahu ta'ala an, dan hadisnya seperti hadis sebelumnya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal khutbahnya setelah menyebutkan alhamdulillah, beliau mengucapkan amma ba'du. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصي عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بماء أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدعو الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطيه ولكن أعطي أقواما بما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمرا عام. تابعه يونس. Dari Amr bin Taglib radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau dengan al-mal, itu harta, ausabi atau tawanan, yang merupakan hamba sahaya. Maka ketika datang kepada beliau al-mal atau sabi qasama, Nabi SAW bagikan harta tersebut kepada kaum muslimin. Dan ketika membagi, fa'ata rijalan wa taraka rijalan, beliau membagi sebagian sahabatnya dan sebagian yang lainnya tidak beliau beli. Tidak beliau beri. Kemudian setelah itu sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang tidak beliau beri atabu, beliau mengeluh atau mereka mengeluh atau mengatakan suatu yang menunjukkan kekecewaan mereka. Mereka tidak mendapatkan bagian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallam ketika sampai berita kepada beliau, beliau berkhutbah dan di awal khutbahnya beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau berkata, "Amma ba'du." Fawallahi inni la'uti rajul wa da'u rajul. Demi Allah, sungguh aku membagi sebagian sahabatku, akan beri sebagian orang, wa da'u rajul, dan yang lainnya tidak aku beri. Walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti. Dan orang yang tidak aku beri lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Walakin uti aqwaman lima ara fi qulubihim min al-jazai wal hala. Akan tetapi aku memberi orang-orang yang aku melihat pada hati mereka ada sifat al-jazai wal hala. Kalau tidak diberi akan berkeluh kesah. Wasil aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim min al-ghina wal khair. Dan aku tidak beri sebagian orang dan aku salahkan keadaan mereka dikarenakan Allah telah jadikan pada hati mereka sifat ghina wal khair, sifat merasa cukup dari apa yang lebih kepada mereka dan kebaikan yang ada pada mereka. Fihi, dan diantara mereka yang memberikan karunia dengan sifat ghina dan khair adalah Amr bin Tazlib radhiyallahu anhu, perawi hadis ini. Maka Amr bin Tazlib mengatakan, demi Allah, ma uhibbu anna liya bi kalimati Rasulullah SAW humra na'am. Demi Allah, aku tidak menginginkan kalimat Rasulullah SAW tersebut ditukar untukku dengan humranan, dengan onta merah. Maknanya bahwasanya Amr bin Tazlib radhiyallahu anhu sangat bahagia dengan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallam memasukkan beliau, Amr bin Tazlib, ke dalam golongan orang-orang yang telah Allah berikan pada hatinya sifat ghina wal khair, kebaikan dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan sahihnya dari sini, Nabi ketika berkhutbah mengucapkan amma ba'du setelah menyebutkan alhamdulillah wa sana. Dan kisah ini hampir sama dengan kisah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum setelah perang Hunain. Tatkala Nabi Sallam di perang Hunain mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Kemudian Nabi berikan ghanimah tersebut kepada orang-orang al-mu'allafah qulubuhum, yang hatinya sedang dilunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikuatkan keimanannya. Nabi sesuai membagikan ghanimah tersebut kepada mereka dan para sahabat Ansar radhiyallahu anhum tidak diberi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian dari kalangan Ansar, dari kalangan muda mereka, atabu, merasa kecewa dengan apa yang mereka lihat. Dan ketika sampai beritanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kumpulkan para sahabat Ansar. Dan Nabi ingatkan dengan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Dan di akhirnya beliau mengatakan, Ala tarbaun an yazi annas bil ibil wal ghanam atau bil ibil wal syah wa tarji'u bi Rasulillah sallam ila rihalikum. Di khutbahnya beliau berkata, wahai sahabat-sahabatku dari Ansar, tidakkah kalian ridho? Tidakkah kalian rela kalau orang-orang pulang ke rumah mereka membawa unta dan kambing, sedang kalian pulang kalian kalian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setelah itu para sahabat Ansar sampai menangis ketika mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini disebutkan dengan jelas oleh Nabi sallam, kata beliau, terkadang aku memberi sebagian orang dan sebagian yang lain tidak aku beri, dan orang yang tidak aku beri lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Kemudian disebutkan kenapa beliau tidak memberi sebagian orang, katanya dikarenakan telah mengetahui atau melihat Allah telah berikan kepada mereka atau kepada hati mereka sifat ghina wal khair, sifat merasa cukup. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kebaikan kepada hati mereka. Di sini sebenarnya pelajaran bagi kita semua, bahwasanya orang yang memiliki sifat ghina, itu ghina nafs, merupakan orang yang mulia. Dan orang-orang yang bidilai azwajal akan terjaga dari sifat keluh kesah. Sehingga Nabi Sallam memuji mereka sampai ketika mereka tidak mendapatkan bagian, yang mana kedudukan mereka sama dengan yang diberi. Mereka tidak berkeluh kesah. Mereka tidak berkeluh kesah. Dan ini tentunya kunci kebahagiaan. Seperti yang telah kita hafal bersama dari Abdullah bin Amr al-As. Orang yang memiliki sifat qanaah, ghina nafs, itu orang yang bahagia dan orang yang beruntung. Dan mengatakan, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرِزِقَ كَفَافَ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَتَى. Sungguh telah beruntung orang yang diberi hidayah dengan Islam dan diberi rezeki yang cukup dan rasa qanaah, rasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dan juga di hadis ini menunjukkan bahwa nikmat dunia a'zam min nikmati ad-dunyawiyah. Dan semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat agama lebih besar daripada nikmat dunia. Dan semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya wajib disyukuri. Dengan dalil Amr bin Fadlid ketika mendapatkan atau mendengar perkataan Nabi SAW, beliau sampai berkata, demi Allah, aku tidak ingin perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditukar dengan humdunam, dengan unta merah yang merupakan kendaraan yang paling mewah pada saat itu. Apa perkataannya? Itu perkataan waqilu aqwaman ila ma ja'a Allah fi qulubina al-ghina wa khair. Wa minhum Ahmad bin Taghlib. Ahmad Taghlib termasuk sahabat yang diberi al-ghina wa khair oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga pelajaran bagi kita semuanya. Dan kita, terutama kita para talabatul ilm, dalam masalah dunia, maknanya kita memiliki sifat qana'ah. Dan juga jangan sampai kita berselisih dikarenakan perkara dunia. Perkara dunia itu tidak menunjukkan kemuliaan seorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan tanda kemuliaan seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya harta itu merupakan tanda kemuliaan, niscaya Nabi SAW orang yang paling kaya. Dan itu tidak terjadi. Nabi meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Bahkan perisai beliau tergadaikan di orang Yahud. Karena beliau berhutang 20 sa'an min buh atau min syair. Beliau berhutang 20 sa' gandum untuk kebutuhan keluarganya. Dan di sini juga sangat jelas sekali. Nabi ketika memberikan pemberian kepada sebagian orang dan tidak memberi kepada yang lainnya, kata Nabi, dan orang yang tidak aku beri lebih aku cintai. Lebih baik tentunya. Karena kecintaan Nabi SAW menunjukkan kebaikan. Kalau orang dicintai oleh Nabi SAW, pasti orang baik. Orang baik. Kata orang yang tidak aku beri lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Dan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Nabi Satu Sahihain. Qala rahimahullahu ta'ala qala al-imamu Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathana Musa ibn Ismail qala akhbarana Hammad ibn Sa'id ibn Jumhan an Safina bi Abdurrahman anna rajulan adhafa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala fasana lahu ta'ama. Faqalat Fatima, lau da'awna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akala ma'ana fada'awhu fajar fa'udha yaduhu ala abadatayil bab faru'al kirama qadduri babihi fi nahiyatil bait faraja. Faqalat Fatima li'ali ilhaq undur maraja fatabi'tuhu faqultu ya Rasulullah ma radduk ya Rasulullah ma raddak faqal innahu laysa li aw li nabiyyin an yadkhula baytan muzawwaqa. Qala syekh rahimahullah hadha haditsun hasan al hadits akhraj ibn majah. Dari Abu Abdurrahman Safina radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan bahwasanya ada salah seorang bertamu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kalau akhirnya anna rajulan adhafa Ali bin Abi Thalib, ada seorang menjamu Ali bin Abi Thalib sebagai tamu. Tetapi mana yang pertama lebih dekat? Ali bin Abi Thalib menjamu seorang yang datang, fasana lahu ta'ama, dan beliau membuat makanan untuk tamu tersebut. Kemudian Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, seandainya kita mengundang Rasulullah SAW dan makan bersama kita, fada'u, maka mereka mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saja, maka Nabi ketika diundang oleh putrinya untuk datang ke rumahnya, beliau datang. Wada'a yadahu 'ala abwabil bab. Datang sudah di depan pintu dan beliau sudah tangannya memegang daun palang pintu ya namanya. Memegang palang pintu. Ketika di depan pintu, sudah megang pintu, Nabi melihat Al-Qiram. Qabru babi fi nahiyatil bait. Beliau melihat di penjuru rumah ada qiram. Ada kain yang sudah terpasang di tembok. Faraja, maka Nabi ketika melihat ada kain sudah terpasang di tembok, beliau kembali. Maka Fatimah berkata kepada suami Ali bin Abi Thalib, temui Rasulullah SAW, undur marajah, dan lihat apa yang menyebabkan beliau kembali. Beliau tidak jadi masuk. Maka Ali pun menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, maradak. Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau kembali? Maka dia mengatakan, inna ulaysa li aw li nabiyyin an yadkhula baitan muzawwaqa. Sesungguhnya aku atau seorang nabi tidak masuk ke rumah yang muzawwaqa, muzayyana. Jadi dihiasi. Dihiasi dengan kain yang ditempel di tembok. Dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Dan hadisnya berkaitan dengan materi yang kedua. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala haddatsana Mas'ud ibn Juwairiyah. Qala haddatsana Waqi' an Hisham an Qatadah dan Sa'id ibn Musayyab an Ali. Qala sanatu ta'aman fada'utu Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a fadakhal. Fara'a sitran fihi. Sitran fihi tasawir. Fakharaj. Faqala innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Kalau Syekh, hada hadithun sahih, bijal bijal sahih, illa Mas'ud ibn Juwairiyah. Waqala Nasa'i, wa Mas'ud Qasim, la ba'asadih. Kamu kita hadith, kita hadith. Waqala Tabah Abu Quraib, Muhammad Ala, Alhamdani, inda bin Majah. Wa Abi Ya'la, wa inda Abi Ya'la, kilahuma yariyanihi an wakibih. Riwayat Nasa'i, Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku membuat makanan di rumah, kemudian aku mengundang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ketika beliau datang, fadakhal dan masuk ke rumah, fara'a sitran fihi tasawir. Beliau melihat di rumah ada tirai yang terdapat padanya gambar. Fakharaj, maka Nabi sallam kembali. Faqal innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Sesungguhnya para malaikat tidak masuk ke rumah yang terdapat padanya gambar. Gambar makhluk bernyawa. Ini hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan sebelumnya hadis Safinah. Meriwayatkan kisah Ali bin Abi Thalib. Dan dari sini menunjukkan tentang hukum memasang tirai di rumah. Tirai, kalau terdapat padanya tasawi, gambar makhluk yang bernyawa, hukumnya tidak diperbolehkan. Haram. Seperti di hadis Ali bin Abi Thalib ini. Nabi ketika masuk kembali. Dia masuk ke rumah Fatimah, ke rumah Ali dan melihat ada gambar makhluk bernyawa, beliau kembali. Kemudian ketika ditanya, beliau sebutkan sebabnya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Juga sama di kisah Aisyah yang sudah kira di Sahih Bukhari. Nabi ketika pulang ke rumahnya ke tempat Aisyah radhiyallahu anha, ketika masuk beliau melihat ada tirai sudah terpasang, ada tirai yang terdapat padanya gambar punya makhluk bernyawa. Maka Nabi ketika melihatnya langsung berubah wajahnya, marah. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha dan beliau sebutkan sebabnya, di sini Aisyah langsung memotong-motongnya, motong gambar-gambar tersebut dan jadikan. Lagi tirai yang terpasang di rumah kalau terdapat gambar makhluk bernyawa seperti haram, baik tirai pintu atau jendela, terlebih kalau dipasang di tembok. Kemudian, kalau tidak dapat pada gambar makhluk bernyawa dan dibusukkan, seperti pintu, ya pintu dibatasi. terkira dan tidak terlihat maharim maka itu masyru. Maka kalau tidak betul berada di itu maka pun di luar. Nah sekarang yang disebutkan di materi tadi kafir itu kafir yang terkata di tembok apa hukum dan tidak mengambil dari kita ayu Rabbi Allah Ta'ala jika ada ini dalam surah Rabbi Allah Ta'ala dia boleh diundang oleh Imam Mahwari ketika sampai di tempat undangan beliau melihat tembok-tembok terlipasan dengan kayu kira maka beliau kembali kita yang boleh diundang tanyakan dan dia sudah tidak tinggal itu juga sama Nabi mau masuk kalau tirai di pasar di tembok dengan tanpa ada hari tanpa ada kebutuhan maka dimulai melakukan penyelamatan dunia atau dunia di dunia dunia yang tak terlihat kemudian menunjukkan masalah yang tidak kebutuhannya kemudian tetap lakukan kebutuhan yang hal yang mukhalam atau bahkan hal yang makruh dan dia tidak bisa mengikati maka merupakan kebutuhan dia tidak menghadiri walaupun bilangannya wali wali kos yang artinya wali jadi kita wali orang kos boleh berundang wali makos tapi dia melihat dengan kekuasaan di tembok di rumah umat jadi dia tidak menghadiri wali makos jadi kalau dia hadir bisa memberikan asal yang baik menasehatinya maka itu hal yang baik kalau tidak kalau dosa itu adalah yang dia kematian atau percaya mandu dan hadirin.